ketiadaan, melawan getir hidup tanpamu. Bukan kau yang pintar. Terima kasih, Bos. Perpisahan kita jauh. Matur suwun, Bos. Sama Devi Alipa.